Jika ku tertawa, jika masa lalu silamku, seandai ku dapat kembali. akan ku ikrarkan cintaku, tetaplah kan kesetiaku, biar kau pahami rasa Jangan lupa. tumpuan rindu yang semakin mendalam, semakin menuaikan rasa rinduku. Peluk diriku, tangisi cintamu. Thank you. coba melepaskan dirimu, semakin ku rasakan kuatnya cinta. We'll be right back. Selalu dan jika gelombang asmara yang terdodai. Layakkah bila kita jalankan sinar hidup tanpa restu diri. Dan ku kan selalu bersama doa cintamu. Ku kan selalu I'm not afraid. Bila bersamamu.